gitu ya. Gue dipeluk sama Om Rapi. Di ram kamar gede itu. Kan ada raknya itu. Sekarang jadi bukan sekat-sekat. Nah, ya. Oh, ada kasurnya. Ada. Dibeliin sama Mas. Kasurnya ada berapa? Dua. Terus masnya orang mana aslinya? Jember. Oh, Jember. Oh. Temennya siapa, Mas Ayan? Enggak. Dari mana? Dari mana? Oh. Dari OLM. Tinggalnya di mana, Masnya? Jimbaran. Oh, Jimbaran. Jimbaran. Ini punya. Ini ada. Otol. Kalian kalau masak makan tuh jam berapa sih aja sih, Mas? Kalau aku sih, Mas, tergantung selesai ini kalau. Terus masaknya kalian tuh yang masak lah ya kan, dimakan di sini kan? Kadang-kadang siapa aja yang mau, ya mau bikin nasi goreng. Oh. Jadi biar sekalian latih juga biar bisa masak. Suruh Mas Amin, biar kan dia kalau pengen nasi goreng suruh dia dibikin karena biar ngerti, belajar. Tapi nggak ada kan yang sampai kelaparan gitu? Yang nggak lama, justru bosan mereka itu kalau makan tuh di bikin ya tuh bosan gitu. Kalau nggak bikin varian sendiri kayak apa kayak? Aku bikin nasi goreng aja, nasi goreng besok kayak gitu ya. Tapi sekarang maksudnya jarang ke tempatnya Koko? Jarang. Makanya di atas tuh bersih apa dirapiin gitu. Masukin semuanya ini kan. Ini masukin semuanya kan? Enggak ngelewatin ini. Tangganya dikasih ke mana? Samping sini. Berarti langsung dari depan langsung turun ke sini gitu. Langsung naik ke atas. Ya lewat sini. Ini buat apa sih? Ya surat. Oh, surat. Ini selama ini. Ya, selama. Orang tuh pakai bubuknya punya gitu juga ya, Mas? Ini sedikit cabai ke dalam. Kalau putih ini paling. Kalian tuh kalau sini tuh harusnya kalau mau dimakan itu jangan mas. Bunda gitu loh. Masa bunda? Ah, buka itu. Bunda Yuni. Bunda Yuni. Semuanya, Mas, ya. apa mas? Belum mas Indra. Ya, ini kan semuanya kiri ke sana belakang. Ya. Gini gini. Gini. Ambil si Nono gas. Indra. Mas sudah 1.5 mas gitu. Belum mas balik ke depan ini sampean. Ya isunya itu pengalaman gitu. Enggak pertama. Pertama di nganu masih. Malayan. Enggak masuk. Terus ya, kok bisa masuk sini gimana? Ya kan lewat aku aja kan bukan masuk. Ini aku mau gene-gene kan masihan mau kayak gitu masuk. Oh, jadi, kan ada kakaknya dia itu ikut aku kerja. Oh, di dianya. Oh, di dianya. Terus kakaknya dia bilang, "Aku punya adik pengen kerja atau gitu." Tapi masih kecil, kata aku teh kalau masih kecil ya nggak bisa. Oh, oh udah pengalaman kok pernah disabel dia bilang begitu. Ya udah suruh kesini aja kalau mau. Emang umur berapa dia kamu Gil? 16. Sekarang 16? Ya Allah, tongkaran berapa kamu Gil? 25. 2000? 2015? 2005. 2005 masih. 2005. Masih anak-anak. Wow. 17 tahun tetapan? 17 tahun? Harusnya itu tidak boleh bekerja tahu, nggak boleh memperkerjakan orang di bawah umur. Eh ini gak kering loh mas, belum dia sebelum kerja di sini kan kerja di sablon. Wah, sebelumnya sablon oh ya makanya. Tapi makan di sini kamu betah ya? Yes, alhamdulillah. Wow, kak betah ini sekarang alhamdulillah tadi bertahan sampai. Iya makanya. Enak kurangnya gimana sih pak? Makan dapat, tempat tinggal dapat, nah, bosnya baik. Saya itu dari tempat yang lain belum tentu apalagi kalau orang kayak gini. Iya. Yeah. Kalau kali ini mah gajinya itu pada iya anjuk. Kamu gini Gil dikumpulin ntar lebaran pulang gitu. Nah besok tanggal lima balik mas. Satu tripain. Kalau makam ini mah gampang sih gampang gini loh. Kalau ada apa-apa minta izin misalnya nggak kayak kerja tempat lain lah. Gitu. Coba yang di itu mbak, kamu tahu kayak orang Banyuwangi itu banyak kan kerja di bangunan kan? Orang-orang di Banyuwangi yang gitu di Bali kerja di bangunan loh, Gil. Iya masih muda itu. Bali berarti kerja di bangunan semuanya. Keduanya di benteng kan? Di apa? Di den itu loh tidurnya. Bedeng ya? Iya. Ya kan aku pun yang mau kerja bangunan. Dino berapa dino? Emang 100 ya? 100 kan ya? 100 tapi gak sama anu loh itu Gil. Iya. lek sablon niku kae gak mengke budal jam 8 esuk mulai jam sore mlebu seminggu genep pas diwei. Wis kasih makan ya, Gil. Kasih bersih. Berapa Gil? Saulang. Oh, kira pantang juga. Saya rugi itu, apa? Tapi tempat tinggal dapat? Dapat. Oh, dapat juga. Tapi makan beli sendiri? Enggak. Bersih kan? Oh, dapat. Saya rugi itu bersih. Kerja dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 4 sore. Hmm. Tapi aku tapi kenapa keluar? Tangan nih. Si, oh, dia juga cewek juga lah. Makannya kenapa? Karena kena cat, bolong-bolong. Makanya kok iso gor kaporik kaporik water glass yang pertama nih mau kayak gitu dulu aku juga gitu Gil nggak ada liburnya nih kata kamu aku dari Banyuwangi tuh dulu 16 tahun udah kerja 16 tahun jadi kalinda kerja di restoran juga tau nggak dulu tuh aku pas di Banyuwangi ya bisa jadi orang pramugari pramugara pertama yang di Banyuwangi loh tempat aku loh. Sebelumnya nggak ada pramugara di tempat aku Gil, baru aku jadi pramugara Gil. Mas itu pertamanya tugas waktu di Jakarta, tugasnya pas di Banyuwangi tugasnya. Tugas pramugara. Aku di Jakarta. Aku di Jakarta tuh jadi pramugara dari umur 22 mas. Oh. Dari 22 tahun, jadi aku di Indonesia itu 7 tahun. Jadi Erika baru pindah ke Erika, baru kerja di Erika di Bali ini. Yang pramugari ada satu pramugari Garuda orang Gerubang, tapi yang pramugara ini belum ada. Bayangin aku dari pelosok loh, Gil, dari kampung banget dari pinggiran Gil. Hei, dari pinggiran emang dari apa enggak? Kamu tahu tahu Alas Purwo enggak? Aku pinggiran situ loh, Gil. Makanya kan kadang orang itu kok kamu itu jadi pramugara di sini enggak siap nyarani Gil. Sekolahnya di mana? Aku dulu sekolah apa? Pramugara. Dulu aku nggak sekolah pramugara, jadi aku langsung kan kebanyakan orang kan sekolah pramugara kan, itu mah belum tentu jadi kan? Iya, tes dulu. Jadi orang kalau sekolah pramugara itu dia belum tentu jadi pramugara karena dia juga tetap tes. Dulu aku tuh nggak mas, aku itu nggak sekolah pramugara, cuma pas ada pembukaan dari perusahaan langsung, aku langsung melamar, eh keterima ya udah. Jadi pramugara namanya. Ya pokoknya tinggi badan harus cowok 175 terus berat badan harus ideal, terus harus bisa bahasa Inggris, terus harus bisa dia tuh bisa bahasa Inggris sama pintar ngomong lah gitu sama nih sama nih sama Inggris itu lah emang tampangku tampang gak bisa bahasa Inggris terus terang meyakinkan gak meyakinkan loh belum tahu kalau udah kerja orang yang I'm not speaking English. Buka YouTube. YouTube-nya dia. Oh, punya YouTube pas. Ada. Kenapa? Ada di saat lah. Nanti ada. Kamu nggak gini-gini tuh aku pernah jadi brand ambassador-nya Sriwijaya loh. Nanti. Jadi tau nggak di majalah terpampang fotoku gede itu setiap pesawat tuh ada fotoku tuh. Ini di Sriwijaya. Lagi sama nggak? Anu, aku sekarang di AirAsia, tapi kan belum ada penerbangan. Kita kalau udah ada penerbangan, jangan terbang. Aku juga nanti pulang naik SST hari ini kalau terbang. Tapi mas, ada kok ini, ada aja AirAsia tuh. Itu kan dia domestik. Oh. Kamu kan khusus buat penerbangan luar negeri. Oh iya, ini yang internasional ya. Oh, karena AirAsia internasional. Aku internasional. Ya, terbangnya ke Australia, Singapura. Aku sama Arida sama satu perusahaan. Sama ini apa? Sama ini Alaju. Alaju kan sama. Alaju sama Malaju. Tapi Alaju sekarang di Jakarta. Tadinya aku ini jadi pramugari. Pramugari. Thank you. pas di Jaya Air ya. Satu tahun itu masih di kebun pindah. Sudah kan enggak siap pun di laut. Ya, itu aku pernah sekali pas aku udah selesai ke Bandung itu yang jadinya di mana sih? Orang tua aku naik angkanya ya. Kalau aku penerbangan tuh langsung dia tuh apa namanya? Kalau kan tadi khawatir gitu ya. Pasti kamu itu dipotokan ininya, dipotokan ininya kalau aku terbang tuh dipotokan ya. Terus dipotokan si tiket itunya kan gitu. Soalnya kan kalau itu kan kita DNA biar cepat bisa tes DNA keluarganya. Kalau kemarin juga yang Sriwijaya Air kan yang dapat cuma tangannya aja kan bisa, kan nggak utuh, nggak ada yang utuh, semuanya juga berantakan loh. Ada yang cuma perutnya aja, ada yang cuma kepala segini. Ngeri bisa di pilot sama pramugara itu susah anggota kan ya. Ini bakal gimana? Yang itu resikonya dia, resikonya ya kalau semua, kalau penumpang kalau semuanya udara, laut, ada resikonya. Kalau darat itu nggak mandi itu ya, kalau laut melakukan, iya, kita nyerinya laut. Kemarin juga sampai acak-acakan di otak dia. Kemarin juga manusia ini ada waktunya ada ya ada bagian-bagiannya nanti kamu juga meninggalnya kan kenapa nggak tahu. Cuma itu ada sebabnya. Acak tak memandang meninggalnya karena apa kecelakaan. Ada yang bilang karena tiba-tiba terjadi. Ada yang lagi bijak mata ini aku tanya Pak Yai ini katanya cuma enggak tahu cuma dibilang aja orang meninggal itu dengan kebiasaan itu tidak. Tapi hoaxnya itu banyak sih dokter yang biasanya merawat dan orang tinggalnya keracunan. Manusia sebelum dilahirkan di dunia tidak ada 50 tahun manusia itu tidak ada catatannya dari ini. Tahir bakal sekian, umur bakal sekian, dia tidak ada catatannya. Terus kalian hari ini udah makan belum? Biasa makan jam berapa? Kenapa Gil? Gil, jatuh. Dulu Mas Ayan tuh jadi chef nih sekolah atau mau belajar atau gimana Mas? Aku enggak sih Mas. Atau dia? So, sekolah cuma sampai SMA dia. Cuma untuk ada kakak bapak di Jakarta buka kopi. Udah lah Mas Ayan biasa pindah-pindah aja. Apa? Aku udah 1 tahun setengah sih. Udah 1 tahun setengah ya Mas ya? Awal buka ya? Awal tahun itu saya ya. Iya, awal buka. Waktu ulang tahun kan empat nggak di sini. Ulang tahun ini kemarin setahun ulang tahun. Siapa ulang tahun? Kemarin di sini. Mungkin tahun ini bukan ada kemarin. Nggak ada, masih lagi nggak di sini waktu ulang tahun ini. Waktu Juni. Oh iya, kamu di kampung lagi loh. Di sana. Di Banyuwangi. Lagi di Banyuwangi. Pas sudah Juli. Sudah Juli. Juli tanggal 9, kan Mas ini bukanya tuh. Itu si tukang masak di sana itu di mana ya? Tidak tahu. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Nyari-nyari sih. Sama tadi di kursi kita ada lagi ya kan? Ini belum bisa lebih segi ya. Itu yang sholat. Oh iya, aku minta ke siapa? Itu sholat. Ya, udah lagi membantu aku ya. Lanjut beberapa ini. Duk, jangan sampai nungguin murah lambungnya. Udah nyala. Nyala. Aku pas udah balik ke kamar. Kan ini ya berarti? Udah nyala. Pas di kamar udah nyala. Aku. Saya ambilin pasti ke sini. Setelah. Sambil ya biasa buat pertanyaan. Belakang lagi karena ada lele tentang kita ini kan ada lele belakang itu bisa minum minum. Langsung masuk ke ujung. Gimana? Sudah. Iya, tempe goreng tapi satu aja. Enggak bisa. Tempe goreng dua. Tuh enak itu. Iya, iya. Sudah. Tempe hijau ini senang. Kurang beli kok enak ini. Kurang-kurangnya ini. Biar kalian gue semua ntar kalau ngomong lagi. Siapa baru ketemu lagi?